بسم الله الرحمن الرحيم. Mereka adalah pendamping Nabi Muhammad SAW. Dan ini gak gampang nih. Coba teman-teman saya kasih gambaran dulu. Bayangkan kalau kita hidup di masa Mekah dulu. Gak ada lampu. Rumah dari tanah liat. Masih sederhana sekali, gak kayak sekarang. Gak ada masjid. Ka'bah penuh dengan patung, 365 patung. Ada orang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, ngaku Nabi. Kira-kira antum jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Kalau saya, khawatir jadi Abu Jahal tuh. Alhamdulillah lahir sekarang. Kalau zaman itu susah. Sekarang kita lahir, orang tua kita sudah Muslim. Masjid sudah banyak, Quran sudah sempurna. Banyak da'i-da'i yang ceramah. Kita jadi tahu, oh, Islam ini benar. Sudah sempurna. Zaman itu, Quran masih dalam proses turun. Yang nyampein tidak bisa baca, gak bisa nulis. Ngaku Nabi di Mekah gak ada teknologi. Ini gak gampang jadi sahabat. Makanya generasi emasnya Islam itu mereka. Sahabat-sahabat ini. Siapa yang ikutin sahabat, berarti dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang pilihan. Baik. Sahabat ini teman-teman diberikan definisi oleh para ulama adalah orang-orang yang melihat Nabi Muhammad SAW dengan mata kepalanya. Lihat dengan mata kepala. Beriman pada Nabi dan meninggal dalam keyakinan itu. Ini baru namanya sahabat. Ada beberapa orang mungkin kalau teman-teman sering baca buku tentu tahu nama-nama ini. Misalnya Shuraih Al-Qadhi. Shuraih ini salah satu ulama tabi'in. Ini hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Syahadat juga di zaman Nabi. Tapi gak pernah lihat Nabi dengan mata kepala. Maka ulama masukkan generasi tabi'in. Ada Uwais Al-Qarni di Yaman. Ini juga masuk Islam di zaman Nabi masih hidup, tapi belum pernah datang ke Madinah lihat Nabi, dikatakan generasi tabi'in. Gitu kan? Jadi memang ada orang-orang yang hidup tapi tidak pernah lihat Nabi, maka dikatakan bukan sahabat. Jadi sahabat ini khusus yang lihat Nabi walaupun sesaat, beriman pada Nabi dan mati dalam keyakinan itu, baru dikatakan sahabat. Generasi sahabat ini teman-teman sekalian adalah Nabi SAW sebutkan dalam hadis Bukhari. Sebaik-baik manusia, bukan orang yang beriman saja, bukan umat Islam saja, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yang hidup bersamaku, para sahabat-sahabatku nih, yang hidup mendampingi aku, itu adalah generasi terbaik. Lalu datang generasi yang setelahnya, yang belajar dari sahabat-sahabatku. Lalu datang generasi setelahnya, yang belajar dari sahabat-sahabat-sahabatku. Tabi'in. Ini tiga generasi Nabi jamin. Ini manusia terbaik. Bukan umat Islam terbaik ya. Manusia terbaik. Luar biasa mereka. Nanti saya akan berikan contoh-contoh banyak bagaimana kiprah sahabat dalam kehidupan sehari-hari, dalam jihad, dalam keyakinan, dan seterusnya. Baik. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku tidak mengetahui ada nabi-nabi Allah yang mendapatkan keberkahan dari para sahabatnya sebagaimana yang diraih oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya. Kata beliau, sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka Allah mendapatkan hati Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik, sehingga ia Allah memilihnya sebagai utusan dan pembawa risalah terakhirnya. Lalu kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya, maka Allah menemukan hati ya orang-orang yang mendekati Muhammad, para sahabat, adalah hati yang terbaik. Maka dijadikanlah sebagai sahabat-sahabat nabinya dan pendukungnya. Yang siap berperang untuk membela agama, apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka dipandang baik oleh Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh para sahabat, dipandang buruk oleh Allah. Riwayat Imam Ahmad. Hadis yang lain teman-teman sekalian, kata Nabi SAW juga, maaf, Abdullah bin Mas'ud masih berkata, dia mengatakan, bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang, mau menjadikan sebagai contoh, maka hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia, karena yang masih hidup belum dijamin ia terhindar dari fitnah dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya, dalam ilmunya. Terbukti Allah Ta'ala telah memilih mereka menjadi pendamping nabinya dan menegakkan agama dengan tangan mereka. Maka kenalilah mereka juga hak-hak mereka dan berpeganglah pada petunjuk mereka. Niscaya kalian akan berada di jalan yang lurus. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, ini salah satu dutanya Quraisy. Orang ini sangat cerdas, menguasai beberapa bahasa. Dia pernah diutus ke Persia, ketemu dengan Raja Persia, Kisra, pernah ketemu dengan Kaisar Romawi, pernah ketemu dengan Najasyi dari Afrika, pernah ketemu dengan banyak raja-raja dunia, dan dia tahu bagaimana kehidupan mereka. Satu waktu, dia pernah diutus oleh Quraisy untuk kesepakatan Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi SAW pernah keluar umroh, kemudian di Hudaybiyah ditahan oleh Quraisy, gak boleh masuk, suruh pulang. Tentu ini kisah panjang, ada di YouTube sudah diangkat, kisah Hudaybiyah, panjang lebar. Tapi yang jelas teman-teman, Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud ini, suruh ketemu dengan Nabi SAW. Ketemulah dengan Nabi SAW, negosiasi, tapi rupanya tidak ketemu titik temu. Pas waktu itu azan, azan sholat duhur. Tiba-tiba Nabi SAW didatangkan seember air untuk uduk, gitu kan. Pas waktu uduk, semua air yang jatuh dari air uduknya Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Ada yang ambil untuk diusap ke wajahnya, tapi ini hanya pada Nabi Muhammad SAW. Ingat, bahasa saya jelas bahasa Indonesia. Ya. Ini hanya pada Nabi Muhammad SAW. Tidak berlaku pada kiai, pada ustaz, pada siapa saja. Ini mukjizat Nabi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata dia, wahai, waktu lihat itu, lihat sahabat-sahabat berebut air wudunya Nabi, gitu kan. Kemudian begitu menghormati Nabi, tidak berani mematap wajahnya Nabi. Urwah ini pulang ke kaumnya, ke orang-orang Quraisy, lalu dia bilang begini, wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku telah melihat Kaisar Romawi, aku telah melihat Kisra Persia, aku telah menemui Najasyi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka yang diagungkan oleh sahabat-sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan ya, dari mulutnya air tadi, bekas wudu atau apa, maka para sahabatnya memperebutkannya, lalu menggosoknya pada wajah juga bajunya. Jika Muhammad memerintahkan sesuatu, mereka segera melaksanakan. Jika Muhammad berwudu, maka mereka hampir para sahabat berkelahi dalam memperebutkan tetesan air wudunya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya dan ia tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Ini generasi sahabat yang menghormati Nabi Muhammad SAW. Tentu yang kita ingin diberatkan sini adalah penghormatan mereka terhadap Nabi ya. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat ini dalam Al-Qur'an, dikekalkan. Dan ternyata sahabat-sahabat Nabi ini sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bukan baru mereka. Jadi orang-orang terdahulu sudah tahu ada Nabi terakhir, nanti ada teman-temannya, teman-temannya cirinya begini dan begitu. Coba yang punya Al-Qur'an buka ya, buka surah Al-Fath. Surah nomor 48 ayat 29. Surah nomor 48 Al-Fath ayat 29. Ayat terakhirnya ini. Al-Fath ayat terakhir. Karena ini cuma 29 ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar-benar utusan Allah, enggak ada keraguan. Lalu Allah walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama dengannya, sahabat-sahabatnya. Asyiddaw 'alal kuffari ruhamau bainahum. Mereka sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berbelas kasih sama mereka. Itu kalau ada terjemahan kasar perlu diganti sebenarnya. Itu bukan kasar terhadap orang kafir tapi tegas. Beda ya. Tegas itu ini boleh ini enggak boleh. Itu tegas namanya. Kasar itu kata-katanya kasar, suka melotot, mukul-mukul. Ini bukan sifat orang Islam. Kita enggak boleh mukul, enggak boleh menghina, enggak boleh menjatuhkan orang kafir kecuali sudah keluar di kancah peperangan. Sudah berhadapan di medan perang, memang dia keluar mau perangin Islam, nah itu baru. Itu pun kita tidak boleh bunuh orang yang mengalah, sudah menyerah. Tidak boleh bunuh orang yang orang tua, perempuan, anak-anak, enggak boleh bunuh hewan-hewan, enggak boleh rusak fasilitas umum, enggak boleh membakar, dilarang semuanya. Ini jelas dalam Islam, tidak boleh sembarangan, gitu kan? Sampai pernah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu sahabat Nabi pernah tangkis-tangkitan sama musuh nih. Musuh ini sudah mau bunuh dia, mau bunuh Usama nih. Di medan perang, sama Usama ditangkis-tangkis berusaha, tertanya dengan hikmah Allah, Usama berhasil menjatuhkan pedangnya. Kan gitu. Begitu Usama mau tebas lehernya, musuh ini tadi akan bunuh dia, tapi sekarang berhasil kalah. Begitu mau tebas lehernya, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Si kafir nih, syahadat. Usama mau tebas ragu. Ini kafir, tapi sekarang syahadat. Bimbang dia. Ditebas akhirnya. Dibunuh sama dia. Begitu didengar oleh Nabi SAW, dipanggil, hai Usama, kenapa kau bunuh tadi ini? Ya Rasulullah, dia syahadat kena takut lihat pedang saya. Tadi orang ini kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Berarti sekarang jelas, dia syahadat kena pas lihat pedang saya, dia syahadat. Supaya dia selamat gitu. Apa kata Nabi SAW? Benar? Enggak sama sekali. Kata Nabi apa? Asyakakta an kalbi. Apa kau belah dadahnya, hai Usama, sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi ulangi lagi, asyafaqta an qalbi, apa kau belah dadanya sampai kau dia jujur atau tidak? Nabi ulangin terus kalimat itu sampai Usama bilang, saya merasa seperti orang yang paling salah di dunia dan berharap masuk kuburan, keluar, tidak keluar lagi, mati udah. Kena beratnya kalimat Nabi. Maksudnya apa teman-teman? Orang yang sudah mengalah di medan perang tidak boleh dibunuh. Dan kalau membunuh pun, kata Nabi, bunuhlah dengan cara yang baik. Tusuk, mati, selesai. Gak ada mutilasi dalam Islam. Gak ada bakar, gak ada potong kuping, gak ada potong tangan, gak ada. Tusuk, mati, sudah. Kalah, gak boleh dibunuh. Ada adabnya. Islam bukan agama untuk memberontak, merusak, bukan. Tapi ada perang suci, membela agama. Ada. Gitu kan? Wajar. Maka kita harus tahu masalahnya, teman-teman sekalian. Maka di sini kalimat tegas, bukan kasar. Terjemahan dalam Al-Quran kita banyak kata-kata kasar. Ini akhirnya disalahfahami oleh generasi muda muslim. Harus kasar sama orang kafir. Gak boleh senyum. Gak boleh gini, gak boleh begitu. Salah ini. Dalam Islam kalau orang tua kita kafir, wajib bakti. Gak boleh gak bakti. Walaupun dia ateis, bukan cuma Yahudi Nasrani. Ateis, penyembah, tidak ada Tuhannya. Tetap wajib kita bakti. Tetap kita jenguk kalau dia sakit, tetap kita bantu berikan makan, tapi nggak boleh dipatuhi dalam masalah keyakinan. Itu saja. Kerabat kita non muslim, tetap kita silaturahim. Teman partner bisnis non muslim boleh, tetangga non muslim boleh, nggak boleh diganggu. Orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam, kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang menyakiti orang zimmi, zimmi ini orang kafir dibawa naungan pemerintah Islam. Kayak kita di Indonesia begini, hanya orang-orang kafir, maka dia, ya, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Dia tidak boleh, nggak boleh ini. Maaf, kemarin waktu terjadi bom Bali, ribut di Indonesia, orang Islam bom, kenapa? Orang kafir kita harus bom. Ini keliru teman-teman sekalian. Akhirnya waktu terjadi bom itu 2-3 orang mati, yang terjadi semua orang yang berjenggot waktu itu di Jakarta, di mana-mana ditangkap-tangkapin, masuk penjara semua. Ini teroris semua nih. Kenapa? Kenapa antum bom? Kenapa antum gak kasih Quran terjemahan? Kenapa gak dikasih lembaran dakwah nih? Saya bilang sama beberapa anak muda di Bali waktu saya datang yang lalu, antum kesulitan gak bawa lembaran tentang Islam, bagiin ke bule-bule itu? Oh enggak Ustaz, kasih. Kasih ke mereka. Itu lebih baik daripada antum kasih bom. Bisa saja 1-2 orang dapat hidayah. Tapi dia buat maksiat Ustaz. Itu tanggung jawabnya pemerintah, bukan antum. Bukan individu kita yang punya wewenang yang bertanggung jawab. Harus difahamin itu, gitu kan? Kita dakwahin, kita luruskan. Tunggangilah keadaan kita ini. Antum di sini yang lagi di Bali, tunggangin keadaan ini, jadikan sebagai media dakwah. Dakwahin mereka. 10% saja masuk Islam sudah luar biasa. Dan bawa selebaran aja. Selebaran. Bukan hidayah di tangan antum, hidayah di tangan Allah. Ikhtiar saja. Enggak lebih daripada itu. Gak lebih daripada itu, cuma itu saja. Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Kita boleh tegas dengan orang kafir. Kalau misal mereka sudah menghina Islam, mereka sudah apa, ini baru kita tegas. Oh gak boleh, ini hak kami sebagai orang Islam, gitu. Tapi jangan terjemahan keras. Keras lain ini, dalam Islam tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan. Tidak boleh keras dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan teman. Tidak boleh keras. Keras ini apa? Kata-katanya gak enak. Matanya melotot, tangannya melayang, ini kasar namanya. Jadi terjemahan keras sama kasar ini gak tepat. Tepatnya itu tegas. Tegas boleh ya, saya sebagai suami bilang sama istri saya mau kau begini, saya gak mau kamu begini. Sama anak tegas, jangan begini, harus begini. Itu tegas, itu boleh dalam Islam. Nabi SAW tegas, tapi gak pernah kasar. Gak pernah kasar. Kasar ini enggak ada dalam Islam. Jadi terjemahan di sini teman-teman sekalian, kalian akan melihat mereka, para sahabat Nabi itu tegas terhadap orang-orang kafir. Itu tegas. Ini boleh, ini enggak boleh. Oh, ini prinsip agama kami. Kalian perangi, kami perangi, gitu loh. Dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Sifatnya para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tarahum ruk'an. Kalian selalu lihat mereka ruku, sujada, selalu sujud ibadah kepada Allah. Itu cirinya. Ya bertaguna fadla minallahi wa ridwana. Karena mereka selalu mengejar, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Selalu mau cari surga. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Di wajah mereka kalian akan temukan tanda-tanda sujud. Tanda sujud itu berarti di dahi memang. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam hadis, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Dahi sama hidung 1, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu wajar orang sujud, ada tanda sujudnya. Sahabat itu terkenal, semua dahinya mereka hitam. Gitu kan? Kata Allah di sini, kalian melihat di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Zalika mataluhum fit Taurat. Sahabat-sahabat Nabi itu terjemahannya ya, sudah disebutkan dalam Taurat. Wa mataluhum fil Injil, dan disebutkan juga dalam Injil. Kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqi. Seperti biji pohon ditanam, tumbuh jadi tunas, lama-lama nanti jadi besar dan kuat. Yujibu zurra'a liyagidha bihimul kuffar. Yang nanti kalau sudah besar pohon itu, sudah mulai berbuah, akan membuat penanam-penanamnya bangga, senang. Kata Allah, tujuannya Allah membuat kader-kader sahabat ini agar membuat hati-hati orang kafir itu jengkel. Mereka harus meninggalkan kekufuran mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azimah. Allah menjanjikan bagi generasi sahabat ini yang sedang dipuji tadi bersama Nabi SAW, orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, pengampunan dan pahala yang besar. Inilah generasi emas Islam, para sahabat Nabi. Siapapun yang mencontohi mereka masuk dalam generasi emas Islam. Para sahabat merupakan generasi emas Islam adalah mereka jenis manusia teristimewa. Tidak akan pernah ada manusia lagi setelah mereka yang terbaik setelah Nabi-Nabi alaihi mussalatu wassalam. Mereka yang telah beriman pada Nabi Muhammad SAW sementara belum ada fasilitas teknologi seperti zaman sekarang. Mereka lah yang telah berjuang sehingga Islam sampai ke tangan saya dan teman Anda semuanya. Kalau bukan karena sahabat, gak bakal sampai ke kita. Kita gak bakal tahu ini Islam. Mereka korbankan hartanya, jiwanya dalam agama dengan dari tangan-tangan mereka ini pula lah. Dari tangan-tangan mereka ini pula lah lahir generasi-generasi emas berikutnya sampai hari kiamat. Generasi yang merupakan pasukannya sang pencipta. Kita ini beriman sama Allah, kita ini sekarang pasukannya Allah yang menciptakan langit dan bumi, asas tauhid tadi. Ini luar biasa, kita bukan pasukannya raja-raja tertentu manusia, kita pasukan dari langit. Pemimpin di muka bumi dan saksi bagi seluruh umat manusia di hari kiamat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 89 sampai ayat 88 sampai 89. Teman-teman yang punya Quran, setiap saya sebutin ayat dibuka ya, sekalian tadabbur. Itu penting sekali supaya kita tahu, oh ternyata betul nih ada dalam Al-Qur'an. Allah berfirman surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnar rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, para sahabat di sini, mereka berjihad memperjuangkan agama Allah ini dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang terbaik, mendapatkan khairat, kebaikan-kebaikan, generasi emas, dan merekalah orang-orang yang beruntung. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah menjanjikan buat mereka, para sahabat ini, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang tidak terhingga. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sahabat ini melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bilang mereka adalah pendukung Nabi, mereka adalah penolong Nabi, dan mereka punya hubungan kerabat dengan Nabi. Ini enggak gampang. Dengarkan hadisnya. Hadis sahih riwayat Hakim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tinggi dan maha berkah telah memilihku dan memilih sahabat-sahabat untukku. Kemudian dia Allah menjadikan dari mereka, dari sahabat-sahabat itu, untukku para pendukung, penolong, dan orang-orang yang terikat tali pernikahan denganku, dengan Nabi SAW. Siapa yang mencaci mereka, maka atasnya laknat Allah. Caci sahabat nih, Allah akan laknat, angkat berkah hidupnya, malaikat dan seluruh manusia, dan pada hari kiamat seluruh amal wajibnya juga sunnahnya tidak akan diterima darinya. Ini sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Hakim. Jadi di sini teman-teman, poin pertama kita harus tahu dan jadikan sebagai keyakinan kita, sahabat memang dipilih oleh Allah menjadi pendukung, penolong, dan punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Mencintai mereka, cinta Nabi, menghina mereka, berarti menghina Nabi. Yang kedua, Nabi SAW memohon kemuliaan, jaminan kebaikan, dan ampunan untuk para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, beliau pernah berkata, ya Allah, tidak ada kebaikan, tidak ada kehidupan yang kami harapkan kecuali kehidupan akhirat, maka muliakanlah kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dari Mekah, sahabat, Ansar dari Madinah. Nabi doain khusus. Dalam riwayat lain, ya Allah, perbaikilah. Yang riwayat lain, ampunilah Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga teman-teman, Nabi SAW juga menjamin bila masih ada sahabat di tengah-tengah umat Islam setelah beliau meninggal, walaupun hanya satu orang saja sahabat Nabi, maka bagi mereka kebaikan dari Allah akan merata dan keamanan. Ini luar biasa ya. Kalau generasi Islam di tengah-tengah mereka ada satu sahabat Nabi saja, walaupun cuma satu, setelah Nabi meninggal, maka dijamin komunitas itu akan mendapatkan selalu kebaikan dari Allah dan keamanan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Kalian semua umat Islam masih senantiasa dalam kebaikan dan keamanan selama masih ada di antara kalian orang yang pernah melihatku dari para sahabatku. Kalau ada satu orang saja antara kalian masih hidup dan antara sahabat saya, pasti kalian dapat kebaikan dan keamanan. Kata Nabi yang lanjutannya adalah, demi Allah, kalian juga akan senantiasa dalam kebaikan dan keamanan selama masih ada di antara kalian orang yang pernah melihat orang yang menjadi sahabatku. Jadi generasi tabi'in, saking berkahnya sahabat nih, kalau mereka masih ada biar satu orang, kita akan aman. Kalau mereka sudah mati semua, tapi ada di tengah-tengah kita satu orang yang pernah melihat sahabat, juga dijamin keamanan. Saking berkahnya lagi, kata Nabi SAW, dan kalian akan terus mendapatkan kebaikan dan keamanan kalau di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat sahabat-sahabatku. Generasi tabi' tabi'in. Jadi sampai tiga generasi diberkahi oleh Allah, saking berkahnya sahabatnya. Satu orang saja ada sudah aman buat kita. Yang keempat, Nabi SAW menjamin kemenangan di medan perang selama ada sahabat. Kalau ada satu orang sahabat, pasti menang tuh pasukan, gak pernah kalah. Di Uhud pun itu pertama menang waktu sama Nabi SAW. Nanti setelah ada pemana-pemana yang tinggalin lokasi, baru kemudian terjadi. Tapi kalau enggak, maka tidak ada sama sekali kekalahan selama ada sahabat. Nabi SAW menjamin kemenangan di medan perang selama ada sahabat. Bahkan jaminan tersebut didapatkan bila ada generasi yang pernah bertemu dengan sahabat atau tabi'in, atau yang pernah bertemu dengan tabi'in yang bernama tabi' tabi'in. Sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Kata Nabi SAW, akan datang satu masa nanti setelah aku meninggal, kata Nabi, kalian akan menghadapi peperangan, pergi berjihad. Nabi sudah meninggal nih. Lalu mereka di pasukan itu saling bertanya, apakah ada di pasukan yang pernah menyertai Nabi SAW? Ini di pasukan sekarang ada sahabat gak? Lalu mereka menemukan satu orang saja sahabat, maka Allah berikan kemenangan karena satu orang itu, satu sahabat itu. Lalu kata Nabi SAW, kemudian datang nanti masa di mana sahabatku sudah mati semua. Lalu kalian, sekelompok dari kalian pergi berjihad. Lalu mereka berkata, apakah ada di pasukan orang yang pernah menjadi sahabat, sahabatnya Rasulullah, tabi'in? Ada gak disini di medan perang? Mereka temukan satu orang tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Maka Allah berikan mereka kemenangan karena satu orang itu. Dan akan datang nanti lagi generasi setelah itu berperang. Lalu mereka berkata di medan perang, ada gak di dalam pasukan ini orang yang pernah menjadi sahabat, sahabatnya sahabat-sahabatku, tabi'in? Mereka temukan satu orang, maka Allah pun berikan kepada mereka kemenangan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Saking berkahnya sahabat tuh. Yang kelima, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW menjadikan kesaksian sahabat adalah sesuatu yang terjadi, kesaksian mereka. Kalau sahabat bilang ini orang baik tuh. Sahabat bilang buruk, buruk. Ini bukan perkataan saya, dengarkan baik-baik. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, siapa yang kalian, wahai para sahabat-sahabatku, sebutkan kebaikan baginya, maka ia akan mendapatkan surga. Dan siapa yang kalian sebutkan keburukan baginya, maka ia akan masuk neraka. Kalian semua, hai sahabatku, adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini sabda Nabi semua ya. Sudah 5 poin kelebihan sahabat. Ini sangat luar biasa bentrok dengan keyakinan orang Syiah yang mencaci maki sahabat. Siapa mereka yang mau caci maki sahabat? Generasi yang sudah bertemu dengan Nabi, ketemu Nabi sudah luar biasa. Bagaimana bisa dia caci maki nih? Dan Nabi sudah ingatkan, ikuti satu persatu ya. Yang keenam, Nabi SAW menjamin karena generasi emas umat ini ya, adalah para sahabat. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim juga, generasi emas umatku adalah generasi yang bersamaku, sahabat. Kemudian disusul lanjutnya generasi emas itu dengan orang yang datang setelah mereka, tabi'in. Lalu dilanjutkan generasi emas ini dengan yang datang setelahnya. Jadi 3 generasi ya, sahabat, tabi', tabi'in. Baik, kata Nabi SAW, setelah itu akan datang dari kaum muslimin, dari kalian, setelah mereka habis nih, yang memberi kesaksian padahal tidak diminta darinya. Salah, tapi dia saksi, dukung orang. Kayak sekarang banyak orang di pengadilan, orang salah dibela. Padahal orang Islam sudah tahu, gak boleh dukung loh orang salah. Salah-salah, istri kah, anak kah, suami kah, salah-salah, hukum. Banyak orang tua ini salah nih, anaknya narkotika, bebaskan lagi dari penjara. Jangan, biarin dihukum, biar dia kapok gitu. Gak boleh, dilepasin dia buat lagi, nyusahin lagi. Kata Nabi SAW, ada umat Islam nanti memberikan kesaksian padahal tidak diminta, dan dia tahu itu salah, berkhianat dan tidak punya amanah, bernazar namun tidak memenuhinya, dan kegemukan kelihatan pada mereka karena mereka menjauhi generasi sahabat ini. Jadi sudah dijelaskan dalam hadisnya, ternyata menjauhi generasi sahabat ini, tidak mengikuti mereka sebagai contoh, membuat kita jadi konyol semua, jauh dari agama, karena mereka generasi awal Islam ini.